Selamat hari Minggu. Hari ini kita akan membahas tentang Alkitab sumber utama mengenal Allah dan diri sendiri. Bersyukur saya diberi kesempatan yang pertama kali di sini sehingga bagaimana merasakan berdiri. Oh, rupanya Pak Big Man sering keluar karena kedinginan, rupanya benar juga di sini dingin sekali ya. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan sebagai panduan kita untuk membahas tentang Alkitab sumber utama mengenal Allah dan diri sendiri diambil dari 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Dua ayat saja, namun nanti dalamnya banyak ayat. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan ini, yaitu surat Paulus kepada Timotius untuk diingatkan kembali bahwa dia senantiasa diingatkan bahwa dari kecil dia sudah mengenal kitab suci dan harus memegang teguh sampai selamanya. Karena dikatakan bahwa tulisan yang diilhamkan Allah yaitu Alkitab itu sangat bermanfaat katanya. Untuk mengajar, menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga poin yang tadi mendidik orang dalam kebenaran, itulah yang menjadi bagian kita untuk membahas Alkitab sumber utama mengenal Allah dan diri sendiri. Kalau saya melihat tema ini sebenarnya ada tiga pembahasan utama sebenarnya, yaitu Alkitab, mengenal Allah, dan mengenal diri sendiri. Namun poin yang menjadi esensi yang paling utama yaitu Alkitab itu. Itulah yang akan kita bahas yang dikaitkan dengan mengenal Allah dan diri sendiri. Ya. Kalau kita berbicara mengenal Allah dan diri sendiri, ya, itu berarti kita berkata siapakah Allah, siapakah manusia. Dan ini menjadi pergumulan ya, setiap zaman, setiap orang, baik kaum teolog, baik kaum filsuf, bahkan orang-orang biasa, orang kaum budayawan, senantiasa membahas tentang siapakah Allah, siapakah manusia. Ya. Mereka ingin mengenal lebih dalam tentang Allah, mereka ingin mengetahui siapakah manusia itu. Ya, sehingga muncullah berbagai agama, kepercayaan, budaya, yang tujuannya hanya satu tadi, mengenal Allah dan mengenal manusia. Ya. Seorang bapak gereja bernama Agustinus, dia pernah berkata, hanya dua hal yang saya ingin ketahui dalam dunia ini, dalam hidup ini katanya. Yaitu apa? Dan itu hanya itu saja yang saya ingin ketahui katanya. Yaitu mengenal Allah dan mengenal jiwa manusia. Itulah yang dia rindukan, dia ingin sampaikan siapakah Allah, siapakah manusia itu. Ya. Sama halnya dengan Bapak Gereja yaitu Agustinus tadi, ya, Bapak Reformator, ya, seorang pendiri Reformator yaitu Bapak John Calvin, juga sama seperti dia. Di dalam bukunya Institutio, dia berkata, ada dua hal yang penting yang perlu kita ketahui atau kita kenal dalam hidup ini sebagai orang, sebagai manusia. Yaitu katanya, mengenal Allah dan mengenal diri sendiri. Ya, makanya mereka juga disebut sebagai teolog reform, kan gitu ya. Dua hal ini mereka sama-sama mengenal Allah dan mengenal manusia, mengenal diri sendiri. Namun Calvin mengatakan bahwa ketika orang ingin mengenal Allah, maka dia tidak bisa melepaskan dari mengenal diri sendiri. Tidak ada pengetahuan tentang Allah kalau dia tidak mengetahui diri sendiri. Namun sebaliknya dia berkata, tidak bisa kita mengenal diri sendiri atau manusia kalau kita tidak mengenal Allah. Dua hal ini saling terkait dan tidak bisa dipisahkan. Mana lebih dahulu juga dia berkata, tidak bisa dia berkata. Dua-duanya saling keterkaitan. Mengenal Allah berarti kita bisa mengenal diri bisa mengenal Allah. Oleh karena itu, bagaimana kita bisa mengenal Allah dan mengenal diri sendiri? Itulah yang kita bahas mengenai Alkitab ini. Itulah sumber utama kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal manusia. Ada beberapa pandangan atau teori yang mengatakan bahwa kita dapat mengenal kebenaran tentang Allah dan mengenal tentang manusia. Yang pertama yaitu kita dapat mengenal kebenaran dengan hal itu melalui rasio dan akal kita, akal manusia. Itu pandangan yang pertama. Dia berkata bahwa rasio dan akal itu bisa menuntun kita mengenal Allah dan mengenal manusia. Pandangan ini dikembangkan oleh para kaum empirisme dan para rasionalisme. Para kaum empirisme menekankan metode ilmiah atau sainslah yang membuat kita bisa mengenal Allah, kita bisa mengenal manusia, kata mereka. Melalui penelitian, melalui akal kita, melalui pengetahuan, kita bisa mengenal Allah dan mengenal siapa manusia. Dan kaum rasionalis meyakinkan bahwa saya dapat mengetahui kebenaran dan kepastian hanya dengan bergantung kepada pikiran manusia itu sendiri. Artinya kita bisa mengenal Allah, bisa mengenal siapa diri kita kalau kita menggunakan pikiran kita dengan akal kita dengan baik. Kita akan mengetahui pada akhirnya siapa Allah itu, siapa Allah manusia itu. Namun kita tahu bahwa Alkitab sudah mengatakan bahwa manusia adalah ciptaan, bahwa manusia adalah terbatas, bahkan manusia sudah jatuh dalam dosa. Bagaimana mungkin rasio dan akal bisa mencari dan mengetahui kebenaran yang sejati, yaitu tentang Allah dan tentang manusia. Oleh karena itu, pandangan ini pun akhirnya memiliki banyak kelemahan. Karena apa? Karena pikiran maupun penelitian yang dilakukan oleh manusia sering menghadapi kesalahan. Bahkan kalau kita lihat teori yang satu akan gugur dengan munculnya teori yang baru. Akhirnya begitulah berulang-ulang, akhirnya tidak ada kebenaran yang sejati di dalam rasio dan akal oleh kaum empirisme dan rasionalisme tadi. Pasti ada kelemahannya, pasti ada keterbatasannya, karena memang pikiran dan rasio manusia terbatas, apalagi untuk mengenal Allah, bahkan untuk mengenal diri sendiri saja, sampai seorang pakar Immanuel Kant berkata, siapa saya sebenarnya? Untuk apa saya ini? Itulah pergumulan, itulah tantangan dia. Dan akhirnya rasio dan akal pun tidak bisa memberikan jawaban yang sejati, yang mutlak tentang kebenaran. Tentang siapa manusia dan siapa Allah itu. Yang kedua ada pandangan mengenai, ini juga diambil dari Alkitab, dia berkata bahwa kita bisa mengenal Allah, bahkan kita mengenal manusia melalui karyanya. Kalau kita baca di dalam kitab Roma 1 ayat 20, di situ jelas dia berkata, Roma 1 ayat 20 dia berkata bahwa sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keahliannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya, sejak dunia diciptakan. Yang kedua katanya bahwa melalui karya Allah kita dapat mengenal siapa Allah, siapa manusia. Karena memang manusia adalah karya Allah, manusia adalah ciptaannya. Ya. Namun kalau kita lihat lagi bahwa pengenalan akan Allah, pengenalan akan manusia hanya melalui karya-karyanya saja, pasti juga akan terbatas. Karena apa? Ya. Karena pemahaman manusia ketika melihat hanya berdasar karya Allah terhadap alam, terhadap diri kita, menjadi juga terbatas. Karena apa? Yaitu sejak manusia jatuh dalam dosa, maka kebenaran, pikiran manusia sudah tercemar. Sehingga kita mengetahui Allah pun sudah mulai tercemar. Sehingga dari pandangan kita yang kedua, kita melihat banyak berkembang juga. Agama-agama juga berkembang. Karena sama mulai, oh ayah siapa yang menciptakan? Oh saya siapa menciptakan? Sama pada akhirnya mereka menyimpulkan ada suatu oknum ilah yang lebih besar yang menciptakan, mengatur alam semesta ini. Bahkan menguasai manusia ini yang lebih besar dari manusia, yaitu Allah. Siapa dia? Ya, kembali keterbatasan. Yang ketiga, di dalam Roma 2 ayat 14-15, di situ ditekankan kita dapat mengenal Allah melalui hati nurani yang telah diciptakan, yang telah ditanamkan oleh Allah kepada diri manusia. Allah memberikan hati nurani untuk dapat membedakan, dapat menganalisa baik benar, benar atau tidak benar, baik atau buruk. Oleh karena itu manusia, oleh Calvin ini disebutkan, kenapa sehingga manusia mempunyai hati nurani, sehingga untuk belajar akan Allah ada di dalam dirinya. Calvin berkata itulah disebut dengan manusia religius. Manusia adalah manusia yang bersifat religius. Artinya bahwa manusia mempunyai sifat untuk percaya dan menyembah Allah. Ada ditanamkan oleh Allah di dalam diri manusia. Ya. Ini seperti saya katakan, ini terbukti dari apa? Banyaknya kebudayaan yang melihat bahwa Allah itu ada. Ya. Banyaknya agama yang menyatakan bahwa Allah itu ada. Namun Allah yang mana? Allah yang bagaimana? Manusia yang bagaimana? Ya. Semua akhirnya muncullah yang namanya, ya, ada pandangan dari yang tadinya dari politeisme menjadi monoteisme, dari banyak Allah menjadi satu Allah. Mereka berargumen demikian, namun Alkitab berkata tidak, sebaliknya. Dari monoteisme menjadi politeisme. Karena apa? Sejak manusia jatuh dalam dosa dan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, mereka mencari tentang kebenarannya sendiri, siapa Allah. Ya. Manusia menanamkan hati nurani dalam diri manusia untuk mengenal Allah. Allah yang berdasarkan pikirannya sendiri. Ya. Melalui hati nurani manusia membentuk agama dan mengenal Allah. Namun kedua-duanya, yang tadi karyanya maupun hati nuraninya, saya sudah katakan tadi, itu sudah mengalami pencemaran. Sehingga pengenalan akan yang benar tentang Allah yang sejati, manusia yang sejati pun akhirnya tidak sempurna. Ya. Seperti tadi katakan, hal itu terbukti. Ya. Agama yang satu, agama yang lain, agama-agama banyak Allah. Dan di dalamnya semua percaya akan Allah. Tapi kalau kita lihat esensinya pasti berbeda-beda, ya. Kalau saya senang film, ya, awalnya Mahabharata pasti ikut. Sampai di kantor pernah ada seorang India datang. Saya lagi berargumen, kok bisa ya Krishna itu dewa ini sebagai Allah, tetapi kok bisa dikutuk juga gitu? Dia punya kuasa. Tapi kok dia juga bisa membuat suatu kecurangan gitu. Tapi pandangan mereka ya ada aja jawaban kan gitu. Ya kalau kita lain lagi, agama yang lain pun demikian. Akhirnya apa? Memang hati nurani yang disebut oleh Calvin tadi bersifat religiusitas yang ada di dalam, mereka lah yang mengemukakan siapa Allah itu. Karena apa? Karena manusia ingin bahwa dialah yang mengatur Allah, dialah yang menentukan siapa Allah, bukan lagi Allah yang menentukan siapa dirinya dan siapa manusia. Dan poin yang keempat, yaitu melalui kitab suci, itulah yang akan kita bahas. Kita mengenal akan Allah, mengenal manusia melalui kebenaran kitab suci atau Alkitab. Kita dapat hanya mengenal Allah sejati dan manusia sejati hanya melalui Alkitab. Pertanyaannya adalah, mengapa Alkitab? Itu yang menjadi pertanyaan untuk kita belajar. Alkitab adalah sumber utama. Mengapa harus Alkitab? Kita dapat mengenal Allah yang sejati dan manusia sejati. Yang pertama, kita harus belajar apa itu Alkitab. Itu saya katakan tadi, ini belajar doktrin Alkitab walaupun hanya singkat, dan saya waktu kuliah teologi ini butuh waktu beberapa SKS, bahkan harus ikut beberapa proksif lagi kan gitu, ada ikut di sana di sekolah teologi yang belajar tentang siapa Allah, bahkan banyak buku ya. Saya bersyukur karena buku-buku yang saya punya itu memang dari terbentuk dari reform, sehingga banyak buku-buku yang saya miliki banyak buku reform saja kan. Palingnya saya belinya hanya di Momentum ya, karena di tempat lain pasti belum tentu reform kan gitu ya. Sehingga banyak buku. Pertanyaannya itu, apa itu Alkitab? Ada beberapa definisi yang membuat pengertian tentang Alkitab. Yang pertama dia katakan, Alkitab adalah pernyataan Allah. Dalam bahasa Yunani dia berkata bahwa Alkitab itu, pernyataan Allah itu adalah apokaluptein. Apokaluptein yang berarti mengambil tutup atau selubung. Sehingga apa yang tertutup atau terselubung itu terbuka dan menjadi tampak dengan jelas. Itulah Alkitab. Alkitab itu adalah suatu pernyataan yang tadinya tertutup, tadinya tidak bisa dibuka, akhirnya dibuka sehingga selubung itu terbuka dan apa yang dalam itu terlihat dengan jelas. Itulah apokaluptein. Itulah arti pernyataan. Alkitab adalah pernyataan. Artinya yang berarti bahwa Allah melalui prakarsanya sendiri menyatakan, membuka dirinya, siapa dirinya. Siapa dia. Dan melalui itu kita juga dia membuka siapa manusia itu. Dengan demikian kita bisa mengerti, memahami siapa Allah itu. Karena apa? Karena Allah sendiri yang menyatakan tentang dirinya. Itulah Alkitab. Itulah adalah penyataan. Allah membuat dirinya menjadi nyata. Sehingga manusia dapat mengenal dia. Dan manusia bisa mengenal siapa Allah. Bukan manusia yang membuka selubung tersebut sehingga kita dapat mengenal Allah. Tidak. Tetapi Allah sendiri yang membuat inisiatif membuka selubung tersebut sehingga kita bisa mengenal Allah. Itu adalah Alkitab yang pertama yang disebut dengan pernyataan. Yang kedua katakan Alkitab adalah pengilhaman. Dalam bahasa Yunani-nya dia katakan theopneustos. Theopneustos artinya yang diilhamkan oleh Allah. Alkitab itu adalah yang diilhamkan oleh Allah. Artinya, cara utama Allah yang dipilih untuk menyatakan dirinya, yaitu dengan berbagai cara seperti melalui alam, melalui para nabi, dan melalui para rasul, dan akhirnya melalui Kristus, sehingga semua itu dicatat di dalam Alkitab. Itulah yang dimaksud dengan pengilhaman. Karena apa? Yang mengilham itu adalah Allah. Dan cara ini disebut dengan komunikasi lisan Allah, di mana Allah berbicara dengan para penulis Alkitab dan mereka menulis apa yang disampaikan oleh Allah. Itulah Theopneustos tadi. Itu Allah pengilhaman. Sehingga Alkitab sendiri yang dicatat itu adalah sesuatu yang diilhamkan Allah, sesuatu yang dinyatakan Allah dengan berbagai cara sehingga manusia mencatatnya. Dan itu disebut dengan komunikasi lisan Allah. Dan yang ketiga, Alkitab itu apa? Alkitab adalah otoritas. Yang dimaksud di sini adalah Alkitab itu memiliki kuasa atau bobot. Alkitab adalah pernyataan ilahi yang dinyatakan oleh Allah melalui kuasa Roh Kudus sehingga dia memiliki otoritas, memiliki kuasa. Apa yang ada di dalamnya itu adalah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang sejati. Ya. Dan mungkin poin ini tadi saya baca di dalam apa? Di dalam Warta Jemaat yang kan dibahas tentang otoritas. Alkitab memiliki otoritas, kebenaran yang mutlak. Dan itu mungkin minggu depan akan dijelaskan. Karena memang Alkitab adalah otoritas atau kuasa atau bobot yang dimiliki Alkitab itu adalah benar-benar sempurna. Alkitab menyandang otoritas Allah sehingga manusia harus mempercayai, harus mengakui kebenaran apa yang dikatakan oleh Allah karena yang menyatakan sendiri adalah Allah. Kalau itu kita berbicara tentang apa itu Alkitab sekarang, mengapa hanya Alkitab yang menyatakan kebenaran sendiri satu-satunya dan membawa manusia mengenal Allah dan mengenal diri sendiri. Tadi sudah dikatakan bahwa Alkitab adalah wahyu Allah, pernyataan Allah, ya, di mana Allah menyatakan dirinya, bahkan manusia sendiri, ya, di mana Allah membukakan dirinya kepada manusia, sehingga manusia tahu kebenaran dan tahu siapa itu Allah. Ya. Sehingga manusia bisa mengenal siapa Allah. Dia membuka cadarnya sehingga Allah bisa dikenal oleh manusia. Dan itu adalah kebenaran satu-satunya. Karena apa? Kenapa kita mengatakan bahwa hanya Alkitab satu-satunya? Karena pertama, Alkitab itu adalah wahyu Allah, pernyataan Allah. Karena kalau itu wahyu Allah atau pernyataan Allah, maka pasti Alkitab itu memiliki kebenaran yang sejati. Dengan alasan Allah itu kudus, maka tidak ada suatu kebohongan, suatu kesalahan di dalam kebenaran Alkitab itu tentang manusia, tentang Allah itu sendiri. Kalau kita berkata bahwa Allah itu Maha Kudus, maka pasti Alkitab pun adalah kudus. Alkitab pun adalah benar. Alkitab pun adalah suci. Alkitab itu adalah kebenaran yang mutlak. Karena tadi yang dikatakan oleh Alkitab adalah wahyu Allah, pernyataan Allah. Dan oleh karena Allah Allah kudus, maka setiap apa yang dinyatakan dalam Alkitab adalah kebenaran yang sejati, kebenaran yang mutlak. Dan kedua, Alkitab itu adalah wahyu Allah, berarti karena Allah yang menulis dan itu otoritas Allah, maka kita tahu Allah itu Maha Tahu. Sehingga firman-Nya yang ditulis di dalam Alkitab pasti itu jelas dan tidak abu-abu, tidak ada keraguan. Walaupun kadang-kala manusia ya sendiri yang kurang memahaminya. Kita bisa lihat banyak ya teolog pun membaca Alkitab sehingga menafsirkan sesuai kehendaknya. Kalau kita bisa sendiri, kadang-kala banyak kan ya. Allah itu Maha Tahu, sehingga apa yang harus dinyatakan di dalam Alkitab pasti itu adalah kebenaran. Allah lama tahu, maka firman yang dijelaskan dalam Alkitab dari awal sampai akhirnya itu jelas dan tidak ada suatu kebohongan dan tidak ada suatu keraguan atau sesuatu yang tidak benar di dalamnya. Alkitab adalah wahyu Allah karena dan itu memegang kebenaran yang sejati karena Allah itu kekal. Sehingga firman yang dicatat di dalam Alkitab pun itu pasti kekal. Dan firman yang di dalam pun itu tidak akan pernah berubah karena ada perubahan zaman. Kalau teori bisa berubah, tetapi firman yang dinyatakan Allah itu pasti tidak akan pernah berubah. Karena apa? Yang menyatakan sendiri Allah. Dan Allah itu kekal, sehingga apa yang dinyatakan pun, firmannya pun, itulah adalah kekal. Sehingga itu yang dikatakan di dalam Yesaya, firmanmu adalah kekal. Yesaya 48, firmanmu itu adalah seuntuk selama-lamanya. Ya, tidak tergantung waktunya hari ini, oh berubah, tidak. Untuk ini akhirnya, oh Alkitab tidak sesuai dengan zaman, tidak. Ya. Banyak orang mengatakan bahwa Alkitab, bahkan boleh bilang Alkitab itu tidak lagi sesuai dengan kondisi modern. Oh tidak, karena apa? Alkitab itu sudah kuno katanya. Oh tidak, Alkitab itu tetap berlaku baik sekarang, dulu, kemarin, sampai selama-lamanya. Karena tadi apa? Karena yang menyatakan itu, yang mengungkapkan itu adalah Allah. Sehingga ketika Allah mengungkapkan firman-Nya, kebenarannya, maka pasti kebenaran itu untuk selama-lamanya dan tidak dibatasi oleh waktu. Dan kita tahu bahwa tadi katakan bahwa hanya Alkitab, kenapa? Karena yang mewahyukan adalah Allah. Kita tahu Allah adalah Allah hidup dan Allah yang berdaulat dan Dia tetap sama, sehingga pasti firman-Nya itu, Alkitab itu berdaulat sepenuhnya, tidak bisa digantikan oleh hal-hal lain. Allah berdaulat, maka firman-Nya pasti berdaulat. Karena Allah yang menyatakan, Allah yang mengungkapkan melalui para penulis yang sudah diilhamkan oleh Roh Kudus. Dan yang kedua, kenapa hanya Alkitab? Kalau tadi yang menyatakan adalah Allah, yang mewahyukan Allah, maka yang kedua adalah Alkitab itu adalah merupakan tulisan-tulisan yang diinspirasikan oleh Allah melalui Roh Kudus. Itu yang ditulis dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Ya. Bahwa firman Tuhan itu yang dinubuatkan itu diinspirasikan oleh Roh Kudus. Kita tahu bahwa Allah Roh Kudus adalah Allah. Sehingga mengapa hanya Alkitab kebenaran? Ya karena tadi ya, tulisan-tulisan itu diinspirasikan oleh Allah Roh Kudus. Dan mungkin sudah dibahas yang tentang Alkitab, kenapa Alkitab itu tidak pernah salah dan tidak Alkitab itu tidak salah, tidak ada kesalahan dalam Alkitab, karena tadi Alkitab itu diinspirasikan oleh Allah Roh Kudus. Tadi kita sudah membahas apa yang masuk inspirasi, ya itu diungkapkan oleh Allah itu sendiri melalui Allah Roh Kudus. Dan mengapa hanya Alkitab sebagai sumber utama kita mengenal Allah dan mengenal kebenaran siapa diri kita? Karena kalau kita baca Alkitab, maka dalam Alkitab semua tentang Allah. Bahkan kalau kita mulai dari awal saja, dia kata firman pada mulanya adalah Allah. Berarti apa? Semua tentang Allah tercatat dan dinyatakan di dalam Alkitab. Dan pernyataan itu sangat clear, sangat jelas. Dan siapa manusia juga jelas. Manusia adalah ciptaan yang diciptakan oleh Allah segambar dan serupa dengan Allah. Dan oleh Alkitab saja yang kita tahu siapa Allah dan siapa manusia. Oleh karena itu, Alkitab adalah sumber utama untuk mengenal Allah. Ya benar. Kita harus memegang teguh. Ya. Tadi saya katakan bahwa Alkitab tidak pernah salah dan tidak mungkin salah. Itu yang dikatakan dalam Amsal 30 ayat 5. Ya. Amsal 30 ayat 5 berkata demikian. Amsal 30 ayat 5 berkata, semua firman Allah adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Semua firman Allah adalah murni, katanya. Artinya apa? berarti tidak ada kebenaran, tidak ada kesalahan, tidak ada cacat di dalamnya. Karena apa? Firman Allah itulah murni, sehingga Alkitab tidak mungkin pernah salah dan tidak ada kesalahan di dalamnya. Dan ini sudah dibuktikan, ya, baik para teolog, baik para arkeolog maupun sejarawan, bagaimana mereka melihat hal-hal yang tercantum di dalam Alkitab akhirnya kebenaran yang sejati. Orang mengatakan ini begini-begini, tetapi bukti sejarah, bukti penelitian para ahli-ahli arkeolog menyatakan tidak ada kesalahan di dalam Alkitab. Apa yang diungkapkan oleh Alkitab benar semuanya. Oleh karena itulah Alkitab itu tidak mungkin salah. Dan kenapa kita Alkitab sebagai sumber utama mengenal Allah dan mengenal manusia? Karena dalam Alkitablah dengan sempurna kita bisa mengenal siapa Allah dan siapa manusia. Walaupun memang kita tidak bisa mengenal Allah secara sempurna karena kita manusia yang terbatas. Kalau kita bisa mengenal Allah dengan sempurna, ya kita sama dengan Allah. Tetapi itu pun melalui pewahyuan, pengungkapan oleh Allah. Ya. Mengapa hanya Allah? Mengapa hanya Alkitab? Karena Alkitab itu cukup dan tidak butuh yang lain. Kebenarannya mutlak dan tidak dapat digantikan oleh apapun. Ya. Dan memang ini kadangkala waktu saya ingat, waktu saya masih SD, SMP, kadangkala memang tentang manusia saja kadangkala kita bisa jadi, kalau kita tidak kuat, anak-anak kita tidak kuat, mungkin bisa jadi sama seperti orang-orang yang tidak percaya Tuhan atau ragu-ragu. Karena kita lihat, contoh kadangkala siapakah manusia oleh teori evolusi Charles Darwin mengatakan bahwa manusia itu berasal dari kera, katanya kan. Dan kalau kita lihat dari sejarah, dari zaman-zaman purba, katanya ada tahap-tahap bagaimana perubahan-perubahan manusia, ya. Dan kadangkala kalau siapa yang benar biologi, berarti mereka lebih percaya kadangkala. Bahkan kadangkala kalau belajar agama tentang manusia, siapa itu, siapa Allah, mungkin kita hanya belajar sepintas. Tapi ketika belajar biologi, mungkin kita lebih tekun, lebih rajin, ya. Kenapa? Ya mungkin di dalam pendidikan agama seakan-akan hanya tambahan saja. Tetapi kalau belajar biologi, sosiologi, antropologi, wah itu pelajaran penting. Sehingga harus saya belajar serius. Ya. Sehingga kita banyak kan tadi Alkitab itu cukup padahal kan mengenal Allah, tetapi ya tadi karena di dalam dunia pendidikan belajar tentang manusia juga siapa dia, sehingga kita belajar kadang-kala biologi yang akhirnya otak ini dicemari. Dan bahkan anak-anak kadang kita serius kalau belajar tentang biologi apa sosiologi, ya. Kalau agama saja suruh baca Alkitab, ya, kadang-kala anak saya suruh baca Alkitab tiap hari, itu pun sepintas saja pas mau berangkat ke sekolah, buka Alkitab, langsung saat itu cabut kan gitu ya. Tapi prinsipnya saya berusaha supaya dia bisa membaca Alkitab dan saya berdoa supaya kiranya apa yang dia baca itu kuasa Allah bekerja, Roh Kudus bekerja, daripada sama sekali kita tidak pernah menanamkan kebenaran Alkitab di dalam diri anak, ya. Sehingga apa? Dia lebih teliti mengenai teori-teori tentang manusia dari pelajaran bukan Alkitab tetapi dari pelajaran lain. Karena tadi memang pendidikan sudah menanamkan bahwa ya ini lebih utama, biologi lebih utama daripada Alkitab kan. Padahal kita belajar sebagai orang percaya Alkitab sumber utama. Namun kalau nanti seandainya dia menjawab seperti dengan Alkitab, ya akhirnya salah juga katanya. Dapat nilai rendah. Akhirnya memang dilema. Tetapi paling tidak itu sekedar teori, tetapi dalam pikirannya, dalam hatinya sudah tertanam dan mengerti siapakah manusia. Karena tadi Alkitab itu cukup dan tidak butuh sebenarnya teori-teori lain. Selanjutnya bagaimana kita dapat mengenal Allah dan diri kita sendiri dengan baik melalui Alkitab? Bagaimana kita dapat mengenal Allah dan diri kita? Mengenal manusia dengan baik dari Alkitab. Yang pertama, bahwa kalau kita ingin mengenal Allah dan mengenal diri kita sendiri, maka yang pertama kita harus menanamkan bahwa kita harus percaya kepada Kristus. Kenapa harus percaya kepada Kristus? Karena hanya melalui Kristus kita dibenarkan. Melalui darahnya kita disucikan. Sehingga hati dan pikiran kita sudah dibenarkan. Sehingga kita dapat bisa mengenal Allah. Karena Kristus sendiri adalah Allah. Ya. Barang siapa tidak percaya kepada Kristus, jangan harap bisa percaya kepada Allah dan bisa mengenal diri sendiri. Karena apa? Bagaimana orang itu bisa mengenal Allah kalau tidak ditebus, disucikan, dikuduskan lebih dahulu oleh darah Kristus. Sehingga pikiran kita, hati nurani kita disucikan terlebih dahulu dengan percaya Kristus. Sehingga oleh kuasa Roh Kudus kita dimerdekakan dan mengerti dan bisa percaya Alkitab dengan sepenuhnya. Kalau kita mengerti, mengenal Kristus, seperti Yesus sendiri, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Kalau kamu percaya aku, berarti kamu bisa mengenal Bapa. Artinya apa? Kalau kita ingin mengenal Allah, maka percayalah kepada Kristus terlebih dahulu. Karena apa? Karena melalui dirinya, kita disucikan dan bisa mengenal Allah. Dan poin kedua, mengapa kita dapat mengenal Allah dan diri kita dengan baik hanya dalam Alkitab? Karena percaya kepada firman Allah berarti mengakui dan mencuci firman Allah sebagai kebenaran dan memberikan dirinya untuk dipimpin oleh firman tersebut. Artinya apa? Kita harus mau setelah kita percaya kepada Kristus sehingga kita bisa mengerti kebenaran yaitu dalam Alkitab. Maka langkah selanjutnya adalah kita harus mengikuti, kita harus mengakui bahwa Alkitab itulah kebenaran sejati dan tidak ada yang lain. Dan memberikan diri kita untuk dipimpin oleh firman itu, oleh Alkitab itu. Kalau kita tidak dipimpin, percuma saja. Oleh karena itu, ya, seorang penginjil terbesar bernama D.L. Moody, dia berkata, kalau kamu mengatakan bahwa kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, katanya, maka kamu pasti suka membaca firman Tuhan. Kalau kamu mengatakan dirimu telah dipenuhi oleh Roh Kudus, maka itu nampak dalam dirimu ketika kamu suka dengan membaca firman Tuhan, membaca Alkitab. Dan itulah yang poin yang ketiga, yang mengatakan kalau kita bagaimana kita dapat mengenal Allah dan dengan diri sendiri dengan baik dalam Alkitab, kalau kita membaca, kalau kita merenungkannya, kalau kita menaklukkan diri kita kepada firman itu, itulah baru kita bisa mengenal Allah. Dan Alkitab sudah mewahyukan, hanya dengan menaklukkan, merenungkan, membaca firman Tuhan setiap saat, baru kita dapat mengerti siapa Allah, siapa diri kita. Pertanyaannya adalah, ini sering saya baca beberapa buku katakan, bahwa ada alasan kenapa manusia, orang percaya, orang Kristen tanda petik, tidak suka dengan Alkitab. Katanya. Karena katanya bahwa Alkitab itu sulit dipahami. Alkitab itu bahasanya sangat sulit dimengerti. Bahkan dikatakan bahwa Alkitab itu bertolak belakang dengan keinginan kita. Atau isinya tidak sesuai dengan harapan yang kita maui. Benar juga kadang-kala ya. Belakangan ini saya kadang-kala ini tentang Yesaya gitu ya. Kadang-kala saya memang melihat dan Yeremia. Saya melihat kadang-kala enggak cocok juga kalau menurut pikiran kita. Bagaimana mereka orang baik. Bagaimana mereka orang benar, bagaimana mereka mau berkorban, tapi yang didapatkan apa? Kok hanya penderitaan, kesulitan? Akhirnya kita berpikir, Alkitab ini benar enggak ya? Ya kalau kita baca serius, apalagi kalau kita kembali ke dalam teologi kemakmuran, teologi kesuksesan, ya, ikut Allah berhasil, ikut Allah berarti kesuksesan, pasti enggak akan ada. Oleh karena itu, kadangkala tidak sesuai dengan keinginan kita. Padahal intinya sebenarnya katanya akhirnya disimpulkan Kenapa kita tidak suka Alkitab? Padahal hanya karena kemalasan. Hanya karena kemalasan. Dan kita tidak mau menaklukkan karena keinginan apa yang di dalam Alkitab tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan poin yang terakhir, Alkitab adalah sumber utama. Apa ada manfaat dan dampaknya? Yang pertama, kalau kita menaklukkan di kiram Alkitab, kita semakin mengenal Allah dan diri kita yang sebenarnya. Siapa Allah dan siapa diri kita. Dan yang kedua, hidup semakin mempermuliakan Allah. Karena memang dalam Alkitab kita mengerti, tujuan hidup manusia adalah mempermuliakan Allah. Pengakuan Westminster, pertama sekali apa sih tujuan hidup manusia? Hanya mempermuliakan Allah. Dan Alkitab, kalau kita membaca, kita mengerti bahwa hidup kita semakin mempermuliakan Allah. Dan hidup kita sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Dan pada akhirnya, poin terakhir, kita akan mengerti makna tujuan hidup kita. Karena apa? Karena Alkitab telah menuntun kita kepada kebenaran. Dan Alkitab seperti yang dikatakan tadi, menuntun kita kepada kebenaran. Biarlah firman Tuhan ini membawa kita semakin mencintai Alkitab, karena dalam Alkitab itu adalah sumber utama mengenal Allah dan mengenal siapa diri kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Tuhan menuntun kita. Tuhan memampukan kita untuk menyenangi Alkitab, membaca, merenungkan, dan mempercayai seutuhnya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang memberi kekuatan kepada kami. Firman-Mu yang mengarahkan kami untuk mengerti kebenaran yang sejati, yaitu Alkitab. Oleh karena itu, ya Bapa, tanamkan dalam diri kami supaya kami mencintai kebenaran, yaitu Alkitab itu sendiri. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa Alkitab adalah sumber utama untuk mengenal Allah dan mengenal diri kami. Tanpa kami menyenangi Alkitab, kami tidak akan pernah mengenal Engkau, ya Tuhan. Tanpa kami rindu akan Alkitab dan membacanya, kami tidak mengenal siapa diri kami. Tapi oleh hanya karena Alkitablah kami mengenal Allah dan kami mengenal diri kami sendiri. Sehingga tujuan hidup kami yaitu hanya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah selesai ditaburkan. Kiranya oleh kuasa Roh Kudus menanamkan di dalam diri kami dan kami dapat lakukan dalam kehidupan ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.